أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب الإسلام عمرو بن عبسة، قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى ابن أبي كثير أن أبي أمامة قال قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلامي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرأوا عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له من أنت ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله ولم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل ظل برمحي ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وحدث عمرو ابن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حديث yang dibacakan tadi adalah tentang bab Islam Amr bin Abasah. Namun di dalam kisah masuk Islamnya Amr bin Abasah terdapat di situ pembahasan kita, yaitu tentang waktu-waktu dilarangnya mengerjakan sholat. Dari Amr bin Abasah As-Sulami, dia mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah. Aku di dalam jahiliyah. Adunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Aku mengira bahwasanya manusia itu di atas kesesatan. Wa annahum laysu ala syai'. Bahwasanya mereka sama sekali tidak berada di atas sesuatu, yakni kebenaran. Wahum ya'buduna al-awthan. Mereka mengibadati berhala-berhala. Perbedaan awthan dengan asnam. Asnam adalah berbentuk patung. Patung. Sanam itu patung. Wathan atau jamaknya awthan, itu dia tidak berbentuk, tapi diberhalakan, diibadati selain Allah. Boleh jadi dia batu, boleh jadi dia patung, boleh jadi dia kayu, pepohonan, maka itu namanya awthan. Wathan. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebuah wathan atau berhala yang diibadati. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah. Aku mendengar seseorang di Mekah. Yukhbiru akhbaran. Dia memberitahukan berita-berita. Faqa'attu ala rahilati. Aku duduk di atas kendaraanku. Faqadimtu alaihi. Lalu aku mendatanginya. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. Taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi. Jura'u alaihi qaum. Kaumnya leluasa terhadapnya. Ya, mereka yakni al-iqdam wa tasallut, melakukan tindakan semena-mena Dan itulah kondisi di awal dakwah. Dan kondisi di Mekah. Sampai Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama, hijrah kedua. Karena sikap orang Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah SAW dan perbuatan yang semena-mena kepada Rasulullah dan kepada sahabat yang telah masuk Islam. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Aku bersikap lembut sehingga aku mendatanginya di Makkah. Faqultu lahu, lalu aku mengatakan kepadanya, ma anta. Ma itu adalah pertanyaan tentang sesuatu yang tidak berakal. Ya. Kalau man itu bertanya tentang sesuatu yang berakal. Jadi dia tidak mengatakan man anta, siapa anda? Karena dia tidak bertanya tentang zat Nabi. Karena mereka dia tahu. Tapi dia bertanya tentang sifat. Kamu ini siapa? Nah, gitu. Ya, kamu ini siapa? Ya, ini tentang siapa? Sifatmu apa nih? Makanya kalau dalam bahasa Arab menanyakan nama, apa yang kita ungkapkan? Masmuk, ma ismuk. Kalau bahasa Indonesia kan, siapa namamu? Kalau diterjemahkan masmuk, apa namamu? Ya, masing-masing bahasa dia punya zok bahasa sendiri. Yani metode bahasa sendiri. Nah, ditanyakan, ma anta, kamu ini siapa sebenarnya? Apa kedudukanmu apa? Lalu Nabi menjawab, qala ana nabi. Saya ini seorang nabi. Faqultu wa ma nabi? Apa itu nabi? Qal, Rasulullah menjawab, arsalani Allah. Allah telah mengutusku. Faqultu, lalu Amr bin Abbasah bertanya lagi, wa bi ayyi syai'in arsalak? Dengan apa engkau diutus? Apa misinya? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhadallahu la yushriku bihi syai'. Aku diutus dengan menjalin hubungan rahim dan mematahkan atau menghancurkan berhala dan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Imam Nawawi dia mengatakan, hadza fihi dalil dilalatun zahirah. Ini di dalamnya menunjukkan indikasi atau menunjukkan secara zahir, ala al-hathi ala silatul arham. Dorongan untuk menjalin hubungan rahim. Ya, silatul rahim. Apa itu silatul rahim? Menjalin hubungan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, bukan dengan tetangga, atau dengan kawan-kawan, tidak, bukan itu, bukan surat rahim. Itu namanya ukhuwah, persahabatan. Silaturrahim itu adalah menjalin hubungan yang memang ada kaitan kekerabatan dengan kita. Ada hubungan rahim kita. Ya. Nah, Nabi mengatakan, aku diutus dengan untuk menjalin hubungan rahim. Jadi kita tidak boleh memutuskan hubungan rahim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kata Imam bahwasanya dorongan untuk menjalin hubungan rahim. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarranaha bitauhid. Karena Nabi menggandengkan silaturahim dengan tauhid. Ini secara umum dia. Walam yadhkur lahu hizbat al-umur. Dia tidak disampaikan oleh Nabi pada saat itu rincian perkara. Wa innama dzakara muhimmaha. Dia sebutkan yang penting-penting. Wa bada'a bisilah. Dia mulai dengan silah. Ayat ini hubungan rahim. Di sini ada hikmahnya. Apa? Agar kita tidak dituduh sebagai pemecah belah persatuan. Dan tidak dituduh sebagai pemutus hubungan rahim. Maka di sini juga kita tetap berbuat baik kepada karib kerabat kita. Kita ajak mereka ke sunnah, ke tauhid. Ya? Boleh jadi mereka membenci. Boleh jadi mereka menjauh. Yang memutuskan siapa? Kita atau mereka? Ya, mereka yang tidak menerima. Kita tidak pernah mengajak orang untuk memusuhi saudaranya. Tidak. Kita diperintahkan untuk menjalin hubungan rahim. Maka ini perlu kita perhatikan. Hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Mungkin Allah belum berinya hidayah. Tapi tetaplah kita berhubungan baik dengan mereka. Ya? Alangkah indahnya saudara-saudara kita semuanya dapat hidayah. Bagaimana dia akan dapat hidayah kalau seandainya mereka sendiri jauh dari mendengar kebenaran? Maka silaturrahim, silaturrahim ini hendaklah kita tegakkan. Dan memang perintah oleh Nabi. Ya? Nabi ketika itu yang didahulukannya. Berarti ya, Nabi tidak pernah memutus hubungan. Kenapa Nabi ketika perang, ketika berdakwah ke Taif, apa yang terjadi? Ya, Bani Saqif dilempar dengan batu. Kenapa sampai dilempar dengan batu? Orang Taif itu sebenarnya orang yang lembut-lembut. Dan Taif, tidaklah ada Taif kecuali disebabkan karena ada Mekah. Karena orang tempat berladangnya orang Mekah di Taif. Nah, apa yang terjadi? Isu yang sampai kepada orang Taif yang dibawa oleh orang Mekah. Bahwasanya Nabi ini suka memutus hubungan rahim. Ya. Pokoknya diisukan yang tidak baik-baik, yang tidak baik. Makanya ketika datang ya mereka karena sudah semak kemakan oleh isu. Ya. Itu di awal. Nah, ini Nabi ketika ditanya oleh Amr bin Abbas, saya sampaikan. Saya diperintahkan misinya silaturahim. Kemudian menghancurkan authan dan mentauhidkan Allah. Yang menghancurkan authan itu adalah salah satu sarana bagaimana orang bisa mentauhidkan Allah. Qultu lahu, Amr bin Abbasah dia mengatakan, faman ma'aka ala hadha, siapa mengikutimu dalam prinsip ini? Qala hurrun wa abdun, orang yang merdeka, orang yang budak. Jadi semua budak merdeka ada. Tidak hanya yang merdeka aja, berarti ini untuk kelompok orang yang merdeka aja. Atau ini adalah, abdun, enggak. Ini orang kelompok hamba saya aja, tidak. Tapi orang yang merdeka dan hamba saya. Qal wa ma'ahu yawma idin, Amr bin Abbas sering mengatakan, pada waktu itu, bersama dia Abu Bakar dan Bilal, mimman amana bih, di antara orang yang beriman dengannya. Dengan ungkapan ini, ya, ini menunjukkan akan keutamaan mereka berdua, Abu Bakar dengan Bilal. Berdasarkan ini juga, orang yang berhujah bahwasanya mereka berdua adalah orang, termasuk orang yang di awal Islam. Innahuma awwalu man aslam. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu faqultu inni muttabi'uk. Lalu aku mengatakan, aku ingin mengikutimu. Aku mengikutimu. Jadi diambil setelah mendengar itu, dia kan, oh kalau begitu, saya mengikutimu. Qal, lalu Nabi mengatakan, innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha. Engkau tidak mampu hari ini, hari sekarang ini, kamu enggak mampu. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah engkau melihat kondisiku dan kondisi manusia? Walakin irji' ila ahlik, akan tapi kembalilah ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini, jika engkau mendengar tentang aku, aku telah muncul terhadap mereka. Sekarang ini kita lagi susah-susah nih, gitu. Tapi kalau kita sudah menguasai nanti, ya, fa'tini, datanglah kepadaku. Qal fadhhabtu ila ahli. Lalu dia mengatakan, Amr bin Abbas mengatakan, saya kembali kepada ke keluargaku. Imam Nawawi dia mengatakan, maknanya, ya, aku mengikutimu atas menampakkan Islam di sini. Jadi dia masuk Islam dan pengen juga ikut menampakkan Islamnya. Di mana? Waktu di Mekah. Wa iqamati ma'ak, dan aku akan tinggal bersamamu di sini. Di Mekah. Faqal, Nabi mengatakan, la tastati'u dhalika li dha'fi syaukatil muslimin. Kamu tidak mampu untuk melakukan itu karena lemahnya kekuatan kaum muslimin. Ya, wa nakhafu 'alaika min adza kuffar quraish. Kami khawatir, ya, sikap atau gangguan orang kafir Quraisy terhadapmu. Itu yang dikhawatirkan. Akan tapi walakin qad hasala ajruka, dan engkau sudah dapat pahala, katanya. Tetaplah di atas Islammu, kembali ke kaummu. واستمر على الإسلام في موضعك, tetaplah kamu dalam Islammu di tempatmu, hatta ta'lamani, sampai engkau mengetahui aku, zahartu, aku telah muncul, sudah menang, fa'tini, maka datanglah kepadaku. Di dalam hadis ini terdapat mukjizat kenabian, di mana beliau memberitahukan i'lamu bi annahu sayadhhar, pemberitahuan nabi bahwasanya nabi itu akan menang, ya, akan tampak kekuasaannya. Jadi Amr bin Abbas bukan ditolak Islamnya, ya, tapi tetaplah masuk Islam, tapi jangan tinggal di sini, jangan tinggal di Mekah, kembalilah ke kaummu, tetaplah dalam keislamanmu. Soal kalau kamu di sini, khawatir kamu tidak bisa bertahan. Khawatir nanti gangguan, diganggu atau disakiti oleh kafir Quraisy. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata. Nabi datang ke Madinah, yakni hijrah. Wa kuntu fi ahli. Aku berada di keluargaku. Faja'altu atakhabbarul akhbara. Aku mulai mencari-cari berita. Wa as'alun nasa hina qadiman al-Madinah. Aku tanya kepada orang saat Nabi datang ke Madinah. Hatta qadima alayya nafaru min ahli Yathrib min ahli al-Madinah. Sampai datang kepadaku sekelompok dari penduduk Yathrib, dari penduduk kota Madinah. Fakultu, lalu aku katakan, ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah? Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang datang ke Madinah ini? Faqalu, mereka menjawab, an-nasu ilaihi sira. Manusia datang kepadanya bergegas, yakni menyambutnya, menerimanya, yang di banyaknya masuk orang masuk Islam. Waqad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dhalik. Akan tapi kaumnya Nabi, siapa? Orang Quraisy, pengen membunuh Nabi tapi mereka tidak mampu. Ya, sebagaimana ketika Nabi hijrah, ya, dibikin sayembara untuk mendatangkan Nabi hidup atau mati. Dan itu yang dilakukan oleh Quraisy. Faqadimtul Madinah. Aku datang ke kota Madinah. Siapa? Amr bin Abbas. Fadakhaltu alaihi. Aku mendatangi beliau. Faqutu ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, atta'arifuni? Apakah engkau masih mengenalku? Qala na'am. Nabi mengatakan, ya, antal ladhi laqitani di Makkah. Engkau adalah orang yang telah mendatangiku, yang berjumpa denganku di Makkah. Faqultu bala. Laku mengatakan, ya. Lalu, faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu. Akhbirni 'anil shalah. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku akan apa yang Allah telah ajarkan kepadamu dan ajarkan aku tentang salat. Wa ana ajhalu, sementara aku tidak tahu. Yani akhbirni an hukmihi wa sifatihi wa bayyinhu li, sampaikan kepadaku hukumnya, bagaimana tata caranya, dan jelaskan kepadaku. Lalu qal, Nabi mengatakan, salli salata subhi, salatlah salat subuh. Thumma aqsir anis salati hatta tatlu'ash-shamsu hatta tartafi'. kemudian berhenti dari sholat sampai matahari terbit, sampai matahari naik tinggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnain syaitan. Karena matahari itu terbit saat dia terbit antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu kufar sujud. Kapan? Pada saat matahari terbit. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana itu syaitan itu mendekat dia kepalanya ke matahari. Maka pengibadat matahari, dia sujud kepada matahari dan sekaligus gambarannya dia sujud kepada syaitan. Maka kita dilarang untuk beribadah pada waktu itu supaya tidak gambarannya mengibadati syaitan dan juga tidak menyerupai ibadah pengibadat matahari dan syaitan. Kemudian ya, yakni maksudnya fi annan nahya, di dalam hadis ini terdapat larangan anis shalah ba'da subhi, larangan dari salat setelah subuh. La yazulu bi nafsi tulu', larangan ini tidak hilang hanya sebatas terbitnya matahari. Bala buddha minal irtifa', akan tapi harus sampai naik. Ya, naiknya berapa? Sepenggalan di ufuk timur. Diukur oleh ulama kurang lebih 15 menit. Jadi kalau terbit matahari sekarang jam 6 lewat 19, berarti tambah 15 menit. Yaitu pada berapa? 34. Ya. 6.34 kurang lebih. Baik. Kemudian summa salli, kemudian sholatlah. Yani setelah habis waktu yang dilarang, sholatlah. Fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla adh-dhillu birrumhi. Sesungguhnya sholat itu masyhudah, disaksikan, mahdurah, dihadiri, yakni dihadiri oleh malaikat. Fahiyya aqrab ilal qabul wa husulir rahmah. Maka ini lebih dekat akan diterimanya amalan itu dan tercapainya atau mendapatkan rahmat. Jadi hilangnya waktu dilarang sampai matahari naik seukuran sepenggalan, setombak di atas dari tim ufuk timur, yaitu 1/4 jam, 15 menit. Kemudian kita sholat. Sholat apa? Sholat duha. Ya, itu sholat duha. Terus, hatta sampai yastaqilla dhillu birrumhi. Makna istaqilla dhu birrumhi ay yaqumu maqamal maqabilahu fi jihati shimal laysa ma'ilan ila al maghrib. Jadi sampai bayangan tombak itu berada di utara. Jadi gini, ketika matahari dia tidak ke barat, tidak ke timur. Karena matahari kan terbit dari timur ke barat. Jadi kalau seandainya mataharinya masih condong di arah timur, berarti bayangannya di arah barat. Kalau matahari sudah condong ke barat, arahnya ke timur. Tapi bayangan ini di posisi sebelah utara. Ini kembali kepada musim panas, musim dingin. Ya, kalau musim panas itu di atas nih, enggak kelihatan bayang-bayang kita. Kalau musim dingin, mataharinya di mana? Di belah selatan. Ya, mataharinya arah selatan. Nah, jadi bayang-bayang otomatis sebelah utara. Jadi di posisi bersis di posisi benda itu, tapi arah. Berarti pas matahari setentang di atas kita. Nah, apabila matahari sampai di situ, ثم أقصر عن الصلاة, berhentilah dari salat. Hatta yani hatta fa أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم, pada saat itu matahari api neraka dihidupkan, dinyalakan. Fa idza aqbala al-fai fa salli, apabila bayangannya sudah muncul, bayangan ke arah timur, karena dia sudah berada di arah barat, berarti sudah condong ke barat. Kalau sudah seperti itu, maka sholatlah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu sholat duha itu mulai dari hilangnya waktu larangan. Kapan? 15 menit setelah terbit. Sampai sebelum matahari di atas kepala. Jam 12 boleh sholat duha? Hah? Masih. Karena waktu sholat kita masuk jam 12 lewat 25 kurang lebih. Berarti jam 12 masih waktu sholat duha. Ya? Sampai matahari di atas kepala kita. Ya. Wa fil hadis at-tasrih bin nahyi 'anil salati hina idzin hatta tazula asy-syams. Dalam hadis ini terdapat tasrih, kejelasan rinci ya nyata larangan dari salat pada saat waktu itu matahari di atas kepala atau istiwa sampai matahari tergelincir. Wa huwa madzhabu syafi'i, ini adalah pendapat Syafi'i. Wa jamahirul ulama, mayoritas ulama. Wastathna Syafi'i halatal istiwa'i yaumal jum'ah. Imam Syafi'i mengecualikan larangan salat pada saat matahari di atas kepala pada hari Jumat. Ya. Karena sholat yang dikerjakan itu adalah sholat apa? Sholat menunggu imam. Ya, kata Nabi, siapa yang datang kemudian dia sholat ilam, masya Allah, ya, seberapa mampu dia sholat sampai imam datang. Berarti saat matahari di atas kepala pun, ya, boleh mengerjakan sholat khusus untuk hari Jumat. Walil qadiyan rahimallahu taala fi hadzal mawdu' kalamun ajibun fi tafsir al hadis. Qadiyan dia memiliki dalam hal ini, dia memiliki perkataan yang aneh di dalam tafsir hadis ini. Wa madzahibul ulama nabahtu alaihi li alla yaghtar. Ini sudah disebutkan sebelumnya ya dalam larangan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Karena salat itu, yakni salat zuhur, disaksikan, dihadiri, sampai kamu mengerjakan salat asar. Thumma aqsir anis salat hatta taghrib asy-syams. Setelah salat asar, kemudian berhentilah dari salat sampai tenggelam matahari. Ya. Di sini ada dalil, fihi dalilun ala anna nahya la yadkhulu bidukhulil waqtil asr wala bisalati ghairil insan wa innama yukrahu likulli insanin ba'da salatil asr. Yani larangan dari salat sampai matahari terbenam setelah salat asr, larangan itu tidak dengan masuknya waktu asar. Dan tidak juga dengan sholatnya orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain sudah sholat, di Masjid Hakim sudah sholat, orang di samping, di rumahnya boleh masih sholat atau tidak? Kalau sudah sholat orang sini. Ya, masih. Kaitan larangan itu, innama yukrahu likulli insanin ba'da salatil asr. Itu adalah halang masing-masing individu setelah dia mengerjakan sholat. Ya. Hatta law akhara an awwalil waqti lam yukra tanaffur qablaha. Sampai seorang yang ingin sholat diakhirkan dari awal waktu, lalu dia sholat sunat sebelumnya, boleh. Walaupun orang lain sudah mengerjakan sholat. Jadi larangan itu adalah kepada setiap individu yang telah mengerjakan sholat asar, dilarang bagi dia untuk mengerjakan sholat sunat setelahnya. Tidak terkait dengan waktu asar dan tidak terkait semata-mata waktu asar dan tidak juga dengan sholat orang lain. Ya. Jadi kembali kepada sholat masing-masing. Sebagaimana juga Syekh Utsaimin mengatakan, kalau seandainya ada orang sudah menjamak takdim asar, berarti dia sudah sholat asar. Maka tidak boleh lagi dia sholat sunat setelahnya. Karena dia sudah mengerjakan sholat asar. Baik. Sampai matahari terbenam, sesungguhnya dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itu, haina idzin yusjudulaha al-kuffar. Orang kafir sujud kepadanya. Qultu, ya Nabi Allah, fal wudu. Lalu dia ingin belajar lagi. Ya Rasulullah, kalau wudu bagaimana? Ya. Hadithni anhu. Sampaikan kepadaku tentangnya. Qala ma minkum rajulun. Tidak ada seorang pun di antaramu yuqarribu wudu'ahu, dia mendekatkan wudu'nya, yakni air wudu'nya. Yuqarribu wudu'ahu, wudu' bukan wudu', wudu'ahu wa wudu'. Beda wudu' dengan wudu'. Wudu' adalah perbuatan, wudu' itu sendiri. Wudu' adalah airnya. Mendekati air yang dipakai untuk berwudu. Sama dengan tuhur, dengan tohur. Tohur adalah air untuk kita bersuci. Tuhur adalah perbuatan suci kita. Tidak seorang mendekati air wudunya. Faya madmadu, dia berkumur-kumur. Wa istansyik, dia beristinsyak. Wa yintir, wa yintathir. Lalu dia membercikkan kembali air yang masuk ke hidungnya. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Tidaklah seorang tadi dimasukkan air wudunya. Ya, dia dekati wudunya, kemudian dia berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung, kemudian dia keluarkan kembali. Kecuali kharrat. Kharrat di sini maknanya sakata, khasakatat, yakni berguguran dosa-dosa wajahnya, dosa mulutnya, dan dosa hidungnya. Ya. Thumma idza ghassala wajhahu kama amarahullah, apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan Allah, illa kharrat khataya wajhi min atrafil ihyati ma'al ma'. kecuali digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa wajahnya, ya, melalui ujung-ujung jenggotnya bersama air wudunya. Jadi bersama air wudu itu digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Maka enggak ada doa ketika basuh wajah, ya Allah gugurkanlah wajah dosa wajahku, ya Allah gugurkanlah dosa tanganku, dosa tangan, enggak ada. Ya. Enggak ada doanya. Tapi ini yang diajarkan oleh Nabi, sebutkan bahwa keutamaan berwudu itu juga menggugurkan dosa. Tsumma yaghsul yadayhi ilal marfaqain, kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, ya, digugurkan dosa-dosa tangannya min anamilihi ma'alma, dengan, ya, anamil ini adalah ruas jarinya, ya, berarti di jari jemarinya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. Kemudian dia menyapu, membasuh, dengan menyapu berbeda. Membasuh mengalirkan air. Kita ambil air, lalu kita alirkan. Menyapu, kita ambil air, kita buang sisa. Sisa ini kita lap. Nah, kalau ada orang yang berwudu begini, diambil dia air wudu. Ah, itu namanya menyapu. Ya, kalau seandainya sudah diambilnya, kemudian dia buang. Ya, lalu dia usapkan ke wajahnya, itu namanya menyapu. Ya, yang membasuh itu baik dua tangan atau satu tangan dialirkan ke wajahnya. Itu namanya membasuh. Ya, kalau kepala diambil, ah itu namanya membasuh. Ya, kalau kepala menyapu, airnya kita ambil dibuang, ya, lalu diusap. Baik, tidaklah dia mengusap kepalanya kecuali dosa-dosa kepalanya ya gugur melalui ujung-ujung rambutnya. Tsumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'baini, kemudian dia basuh kedua kakinya sampai kepada kaki, ila kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Ya, tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki kecuali digugurkan dosa-dosanya, dosa-dosa dua kakinya melalui jari jemarinya bersama air. Fa in huwa qama fa shalla. Jika seandainya dia berdiri lalu dia sholat. Sholat apa? Sholat sunat wudu. Jika dia mengerjakan sholat setelah itu. Fahamidallah wa athna alaih. Dia memuji Allah, menyanjung Allah. Wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Lalu dia mengagungkannya, yang mana dia adalah yang berhak. Wa farraga qalbahu lillah. Dia kosongkan hatinya untuk Allah. Illa insarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladatu ummuh. Kalau itu yang dilakukannya, ya, tidaklah dia lakukan itu kecuali insarafa, dia berpaling dari dosa-dosanya seperti keadaan dia di hari di mana orang ibunya melahirkan dia. Berarti dosa-dosanya diampuni. Ya, dosa-dosanya diampuni. Ya, ulama mengatakan maksud dari khataya di sini adalah saghair, dosa-dosa kecil. Wallahu taala alam, ini yang dapat kita sampaikan dan yang faedahnya sangat banyak. Maka jangan lupa setiap kita berarti keutamaan, keutamaan berwudu. Setiap kita berwudu, dosa-dosa anggota wudu kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ya dosa muka, dosa wajah banyak, dosa melihat, dosa tangan, dosa kaki, ya. Kemudian dosa kepala, itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila kita iringi dengan dua rakaat salat ya setelah berwudu, dengan memang betul-betul hati kita kita kosongkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memalingkan kita dari dosa-dosa kita seperti kita pada hari dilahirkan oleh ibu kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.